mu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka di situ adalah para sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Abbas berkata, sa'alan nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ahillah fanazalat hadhil ayah. Orang-orang, yaitu para sahabat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bulan sabit, yang disebut oleh penulis di sini kata ahillah adalah bentuk jamak dari hilal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka itu adalah para sahabat bertanya kepadamu, mu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bulan sabit. Bulan sabit yaitu bulan yang pertama kali keluar tatkala dia ingin menampakkan bulan. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, kata al-ahillatu adalah bentuk jamak dari kata hilal. Hilal artinya bulan sabit, al-ahillah bulan sabit, bulan sabit. Kemudian maksudnya mereka bertanya tentang faidah dan hikmah atau zat bulan sabit itu apa. Maka turunlah ayat ini, ya. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Ay ja'alahallahu ta'ala bilutfihi wa rahmatihi ala hadat tadbir. Yabdul hilalu dha'ifan fi awwalis syahri, thumma yatazayadu ila nisfihi, ثم يشرع في النقص الى كماله وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام واوقات الزكاه والكفارات واوقات الحج. Artinya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan dan rahmatnya menjadikannya dengan pengaturan ini, sabit itu terlihat kecil pada awal bulan, lalu bertambah besar menjadi sempurna di pertengahannya, kemudian mulai berkurang dari kesempurnaannya, dan seperti itulah hingga manusia mengetahui tanda-tanda waktu ibadah-ibadah mereka, seperti puasa, waktu puasa maksudnya, waktu zakat, waktu denda, bayar kafarat, dan masa-masa haji. Yang perlu diperhatikan dalam perkataan penulis ini adalah bahwa tentang bulan sabit ini berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan sabit itu sebagai waktu-waktu untuk beribadah. Ini rahmat Allah. Dan di sini pula sama penjelasan penulis dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya, yang berbunyi bahwasanya wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan kepada kalian dari apa yang kalian minta. Maksudnya, apa saja yang kita butuhkan di dunia, yang kita perlukan di dunia, Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memahami rahmat Allah itu membuat kita semakin bersyukur. Bahwa memang akhirnya kita mengetahui Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Afa khalaqtum an afa ahsibtum annama khalaqnakum abathan? Apakah kalian mengira bahwasanya kami telah menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? Tidak. Semuanya teratur dengan rapi. Ketika Allah mewajibkan kita untuk beribadah Dan salah satu jenis ibadah salat, puasa, zakat, kemudian haji, itu berkaitan erat dengan waktu, maka Allah pun sediakan sarana agar manusia mengetahui waktunya. Nah, ini rahmat Allah. Dan mengenal rahmat ini semakin menjadikan kita bahwa nikmat Allah itu bukan hanya sekedar harta. Yang perlu kita syukuri alhamdulillahi bukan hanya sekedar harta. Nikmat Allah itu bermacam-macam. Di antaranya ada hilal, ada bulan sabit awal bulan, yang dengan awal bulan kita bisa menentukan puasa Ramadan, kemudian akhir Ramadan, hari raya, kemudian haji. Coba tidak ada hilal, tetapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kita ibadah. Bagaimana menentukannya? Kan sulit. Tidak ada hilal, tapi wajib kita beribadah. Tidak bisa kita tentukan awal dan akhir puasa. Tidak bisa kita menentukan untuk beribadah haji, ibadah yang sangat agung setelah seluruh rukun-rukun Islam kita kerjakan. Ini menunjukkan rahmat dan kemurahan Allah subhanahu. Makanya di awal tadi penulis mengatakan, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya dan rahmatnya menjadikannya dengan pengaturan ini, menjadikan dengan bulan sabit tersebut yang asalnya kecil kemudian menjadi bulan purnama, kemudian mengecil lagi, menunjukkan waktu-waktu ibadah. Dan memahami rahmat Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, membuat kita semakin cinta sama Allah. Dan seorang hamba sangat memerlukan perasaan saya mencintai Allah, karena itu rukun ibadah. Seorang hamba sangat memerlukan saya mencintai Allah. Kenapa? Karena itu rukun ibadah. Seorang tidak akan sanggup untuk beribadah dengan terus-menerus, dengan kuat, kecuali kenapa saya beribadah kepada Allah? Karena saya mencintai Allah. Kenapa orang-orang di musim dingin mau beribadah dengan berwudu dengan dingin yang sangat dingin sekali? Means kadang-kadang karena dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang mau mengerjakan meninggalkan pekerjaan dunianya untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan salat tatkala ada hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Padahal di depannya adalah perkara dunia yang kalau dia tidak kerjakan dia akan kerugian yang sangat besar, karena dia cinta Allah. Maka mengenal rahmat Allah itu penting untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Yang cinta itu membuat kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Seperti misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bikum darajat." Maukah kalian aku beritahukan tentang amalan yang menghapuskan dosa kemudian mengangkat derajat? Salah satunya adalah isbagul wudu 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan sulit. Menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan sulit. Mengerjakan salat meskipun tidak ada tempat. Salat di taman. Salat di mall. Saat orang-orang melirik kita. Kan ini kenapa kita kerjakan? Karena kita taat, kita cinta kepada Allah. Kenapa kita cinta Allah? Ya tadi sebabnya. Karena kita memahami rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Bahkan seorang Ibnu Battal rahimahullah dalam kitab beliau, dalam kitab Fathul Bari disebutkan, wa anna rahmatallahi la nihayatalah. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau dibicarakan tidak akan pernah habis. Karena aslan memang manusia hidup dengan rahmat Allah. Kafirnya kah? Muslimnya kah? Hidup dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perkataan yang sangat indah dari seorang penulis bahwa bulan sabit itu tanda rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. dengan bulan sabit tersebut akhirnya seseorang mengetahui waktu-waktu sholat, waktu puasa, kapan mulai awal dan akhir puasa, baik penentuan bulan Ramadan ataupun puasanya itu per hari, waktu bayar kafarat, denda hutang, ya apa batas waktu hutang maksud saya, kemudian juga haji, ibadah yang sangat agung, kita tidak akan pernah tahu kecuali tatkala kita melihat bulan sabit. Kemudian para ikhwah, penulis rahimahullahu taala berkata, walamma kana al-hajju yaqa'u fi ashhurin ma'lumat wa yastaghriqu awqatan katsira qala wal hajj wa kadhalika ta'rifu bidzalik awqat ad-duyun al-mu'ajjalat. Artinya, dan ketika haji itu jatuh pada bulan-bulan yang telah ditentukan, seperti firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ini dalam surah Al-Baqarah. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Surah Al-Baqarah ayat 197. Ini penulis mengatakan di sini, dan ketika haji itu jatuh pada bulan-bulan yang telah ditentukan, yaitu bulan-bulan yang telah ditentukan, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 197. Serta menghabiskan waktu yang sangat banyak. Ya, memang haji membutuhkan waktu yang sangat banyak. Kenapa? Terutama orang-orang yang berasal dari luar Mekah. Mereka dahulu terutama sangat jauh untuk menunaikan ibadah haji. Seakan-akan kalau berpisah haji itu berpisah untuk meninggal. Dan kalau seandainya kembali ke daerah setelah menunaikan ibadah haji itu adalah seperti hidup kembali. Karena saking mustahilnya untuk kembali dalam keadaan hidup dan sehat. Saking susahnya menunaikan ibadah haji. Membutuhkan menghabiskan waktu yang sangat banyak. Nah, kenapa disebutkan di sini Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Katakan dia bulan sabit itu menentukan waktu-waktu ibadah manusia dan haji. Kenapa disebutkan haji secara tersendiri? Padahal haji termasuk daripada bagian dari ibadah, karena haji ada waktunya. Nah, itu sebabnya. Karena haji ada waktunya dan itu namanya takhsisu ba'dal 'am yadullu 'alal khususiyah. Artinya pengkhususan setelah penyebutan umum menunjukkan kepada kekhususan, keutamaan, seperti firman Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruh. Turunlah para malaikat di Lailatul Qadar, pada malam Qadar, para malaikat dan ar-ruh. Ruh di sini, Pak. Jibril. Lah, Jibril bukankah dia bagian dari malaikat? Kenapa disebutkan secara tersendiri? Menunjukkan kedudukan Jibril di antara malaikat yang lain berbeda. Itu maksudnya. Maka ada kaidah dalam fikih, dzikrul khas ba'dal 'am yadullu alal fadl wal khususiyah. Penyebutan bagian yang khusus setelah penyebutan bagian yang umum maka menunjukkan kepada keutamaan dan kekhususan. Penyebutan haji setelah apa? Ibadah-ibadah menunjukkan haji mempunyai apa? Keutamaan yang tinggi. Contoh yang lain, ketika para ulama mengatakan iman, iman adalah qaulun bil lisan wa'tiqadun bil janan wa'amalun bil arkan. Artinya iman adalah mengucapkan dengan lisan, kemudian beramal dengan anggota tubuh. Bukankah lisan bagian dari anggota tubuh? Kenapa disendirikan? Karena saking pentingnya apa? mengucapkan dengan lisan. Amalan saja kalau orang beriman, sholat dia, sholat puasa, zakat, haji, tanpa ucapan asyhadu an la ilaha illallah, sah tidak sholatnya? Enggak, karena keutamaan mengucapkan dengan lisan. Yang terakhir, wa'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Kenapa padahal hati bagian dari apa? Anggota tubuh. Kenapa disebutkan secara tersendiri? Karena saking utamanya keyakinan hati. Kalau cuma mengucapkan dengan lisan, beramal dengan anggota tubuh tapi tanpa yakin, ini munafik. Maka harus dengan hati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebutan zikrul khas ba'dal 'am yadullu 'alal fadl wal khususi, menyebutkan sebuah hal yang khusus setelah sebuah yang umum, maka menunjukkan yang khusus ini adalah mempunyai apa? Keutamaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama ini, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakan wahai Muhammad, bulan sabit itu untuk ibadah-ibadah manusia dan juga untuk haji. Kenapa haji disendirikan padahal dia juga adalah bagian dari ibadah? Karena kedudukan haji, karena haji mempunyai waktu yang khusus. Kemudian pada pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah saya sebutkan perkataan Imam Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa semua ibadah yang ada awalan ada akhiran, seperti haji, kita ambil dari rukun atas dulu, seperti sholat ada awalan ada akhiran, ada waktu azan, ada waktu terakhir sholat. Maka kaedahnya semua amal ibadah yang mempunyai waktu awalan dan akhiran, jika ditinggalkan hingga keluar waktunya dengan tanpa alasan syar'i, maka apa? Tidak boleh apa? Diqadha. Enggak boleh diqadha. Yang ninggalin sholat dulu, sebelum mengaji, sebelum bertobat, dia tinggalkan padahal dia muslim, baligh, berakal, selain wanita haid dan nifas. Karena yang lima ini diwajibkan untuk sholat. Ya? Dan tidak berkaitan dengan mukim. Safar pun wajib sholat. Ya? Muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, tapi dia tetap tinggalkan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak ada qadha atasnya. Paham ya Pak ya? Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Yang mengerjakan di luar waktu berarti bid'ah. Satu. Yang mengerjakan di luar waktu berarti dia mengerjakan di lain waktunya, dan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak boleh dikerjakan. Lalu gimana Ustaz? Saya dulu ninggalin sholat. Ya. Bahkan mungkin bertahun-tahun saya ninggalin sholat. Enggak sholat, sholatnya baru sekarang. Maka taubatlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat dan secepatnya. Agar tidak terlambat untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ya, perhatikan baik-baik. Ada orang kemarin setelah kajian, waktu saya di luar Indonesia, setelah kajian beliau ingin berduaan di kamar, bertanya, Ustaz saya pernah mengerjakan dosa besar sekali, yaitu dosa kesyirikan. Saya bilang, Pak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk. Coba Allah Subhanahu wa taala belum memberi petunjuk. Lihat kawan-kawan Bapak mungkin yang sama profesinya dulu dengan Bapak, masih saja dalam kegelimangan kesyirikan. Bersyukur itu nikmat Allah. Diberi petunjuk mengakui dosa itu nikmat Allah besar. diberi petunjuk mengakui dosa, itu nikmat Allah, salah satu nikmat Allah yang paling terbesar yang patut kita syukur. Kemudian saya bertobat kepada Allah setelah itu dengan sebenar-benar tobat. Kemudian beliau bertanya, apakah dosa saya diampuni? Asal benar-benar bertobat diampuni. Nah, di sini terjadi permasalahan. Kadang sebagian perkataan yang seperti itu diremehkan oleh manusia. Asal benar-benar bertobat diampuni. Kata-kata diampuni itu memang nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-taibu minadzambi kama la dzamba lahu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan dia tidak mempunyai dosa. Cuma permasalahannya manusia terkadang dia terlalu percaya diri, tobatnya diterima atau tidak. Ini yang terus menghantui kita. Semestinya harus itu selalu merasa dihantui dan menghadapinya dengan dua cara, yaitu merasa selalu berharap agar tobat kita diterima dan takut tobat kita tidak diterima. Jangan kata-kata itu, asal benar-benar bertobat akan diampuni. Jangan kata-kata itu membuat kita meremehkan tobat kita. Ya sudah, saya bertobat, pasti diampuni. Siapa yang bilang? Ya, siapa yang bilang tobat kita diterima atau tidak? Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, yang dulu-dulu sholat kita tinggalkan, puasa kita tinggalkan, bertobat kepada Allah. Dan terus perasaan merasa bersalah terus itu menghantui. Sambil dia dibarengi dengan perasaan merasa berharap agar benar-benar diterima oleh Allah. Karena Allah yang mempunyai hak. Seorang diterima atau tidak, Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wa kadzalika ta'rifu bidzalika awqatad duyun almuajjalati wa muddatal ijazati ijarati wa muddatal adadi wal hamli wa ghayra dhalika mimma huwa min hajatil khalq. Artinya demikian pula dengan hal itu, yaitu dengan bulan sabit tadi, diketahuilah tempo-tempo dari hutang yang ditangguhkan. Orang berhutang dibatasi waktunya, kapan pembatasannya, itu dengan bulan sabit kita bisa mengetahui. Kemudian masa penyewaan, masa bilangan, masa penyewaan orang saling sewa menyewa, masa bilangan ya, dan masa kehamilan. Masa bilangan di sini mungkin di garis bawahi, bilangan di sini adalah bilangan iddah, tatkala ditalak ataupun meninggal suaminya. Ya, muddatul iddah yaitu masa iddah, tatkala ditalak atau ditinggal suaminya, dicerai oleh suaminya, ditinggal mati oleh suaminya. Wa kemudian masa kehamilan dan lain-lain sebagainya dari hal-hal yang merupakan kebutuhan makhluk tersebut. Dan saya ucapkan pada kesempatan kali ini, semoga Lujain Nawara Jana bintu Al-Ustaz Al-Fadil Khairullah Anwar Lutfi Hafizahullah Ta'ala menjadi anak yang salihah, tayyibah, dzurriyatan tayyibah, kemudian qurratu ain. Dan itulah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu. Manusia berkehendak, Allah yang mengaturnya lebih cepat saja dari yang sudah ditentukan. Maka kadang-kadang di sini kita ambil pelajaran menarik, Pak. Kadang kita berdoa, ternyata belum dikabulkan. Padahal besok dikabulkannya. Kadang kita berdoa belum dikabulkan, lalu putus asa timbul. Padahal ternyata besok pengabulannya, batas waktunya besok. cuma manusia karena kelemahannya tidak tahu akan hal gaib, akhirnya apa? Akhirnya putus asa. Maka berbaik sangkalah. Di sini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang berbaik sangka, ana inda dhanni 'abdi. Aku sesuai sangkaan hambaku terhadapku. Falyadhunna bi khairan. Bahkan setelah itu diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia berprasangka baik kepadaku. Perintah dari Allah, dan asal hukum perintah menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil yang menunjukkan kepada sunnah. Jadi dengan bulan sabit, mengetahui masa hamil dan lain sebagainya dari hal-hal yang merupakan kebutuhan makhluk. Kemudian faja'alahu ta'ala hisaban ya'rifu kullu ahad min saghirin wa kabirin wa 'alimin wa jahilin. Falau kana al-hisabu bis-sanati syamsiyah lam ya'rifu illa an-nadiru minan nas. Perhatikan baik-baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai hitungan. Hitungan apa saja yang diketahui oleh setiap orang. Nah, ini termasuk rahmat Allah yang sangat luar biasa. Kenapa dikaitkan semua aktivitas ibadah dengan bulan? Kenapa dikaitkan semua aktivitas ibadah dengan bulan? Puasa, sholat, zakat, haji. Aktivitas ibadah dengan bulan. Karena agar semua orang mengetahuinya. Baik anak kecil maupun orang dewasa, orang pintar, orang bodoh. Ini maksud firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi alam semesta. Maksud rahmat ini adalah semua ajaran, komponen syariat Islam semuanya mudah dan bisa dikerjakan oleh semua makhluk dimanapun dia berada, lintas benua, bahkan lintas dunia, yaitu jin dan manusia bisa mengerjakannya. Itu adalah bukti bahwasanya syariat ini sempurna dan syariat ini benar-benar pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada ibadah yang hanya dikerjakan, bisa dikerjakan di sini, tidak bisa dikerjakan di sana, maka itu berarti bukan syariat Islam. Pasti bisa. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja perhitungan itu dengan tahun matahari, maka hanya sedikit manusia yang mengetahuinya. Kenapa? Karena tidak semua manusia mengetahui ilmu-ilmu tentang permatahariat. Ya. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis, atau sebelumnya jika ada yang ingin bertanya atau meminta kejelasan atau ingin menjelaskan. Nanti malam tetap kajian Bulughul Maram insyaallah taala. Ya, jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.